Kemudian pelajaran nahwu pembacaan dalam kitab Al-Tuhfah Tsaniyah Syarh Muqaddimah Al-Jurumiyah. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan Marfu'atul Asma. Ismi-ismi mirofa yang pertama yaitu fa'il. Fa'il secara bahasa baru amman atau jadal fi'l, ungkapan untuk yang mewujudkan seorang, siapa sih yang mewujudkan perbuatan, yang melakukan perbuatan. Lalu misal istilah al-ismu marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Dan fa'il ada dua macam, ada fa'il zahir dan mudhar. Adapun zahir yadullu ala ma'na bidun haja ila qarinah. Maknanya sudah diketahui, sudah jelas tanpa butuh qarinah. Tanpa butuh tanda-tanda takallum khitab atau ghaibah. Sebaliknya mudhar, ma'na yadullu ala murad min illa bi qarinah takallum al khitab al ghaibah. Kalimat yang maknanya tidak diketahui kecuali dengan qarinah. Qarinah takallum sebagai orang pertama yang berbicara, khitab atau orang kedua yang diajak bicara, ghaib atau orang ketiga. Baik. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan pembahasan tentang fa'il, bagian fa'il. Qala syarih Muhammad bin Hiddin Abu Hamid Allah Ta'ala. Famithalul fa'il mufrad mudzakkar ma'al fi'il madhi. Contoh fa'il mufrad mudzakkar bersama fi'il madhi. سافر محمد وحضر خالد لا يا شهيد مثال سافر محمد محمد هاي اسم مفرد فاعل نعم فاعل اسم مفرد وفعله مدافعين ماضي ومع فعل مضارع يسافر محمد ويحضر خالد لا يا شهيد محمد وخالد هاي فاعل فاعل الظاهر اسم مفرد أين عامله؟ أين العامل؟ من عامل ما رفعكني؟ نعم عامل لفظي بفعل مضارع يسافر دان يحضر يما رفعكن فاعل للا فعل pada contoh di sini yang merupakan adalah fi'il mudhari' yusafiru wa yahduru. ومثال الفعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي تنظر فعل مثنى مذكر بسم الفعل الماضي حضر صديقان وسافر الأخوان عندنا شاهد صديقان وأخوان شاهد فعل اسم ظاهر مثنى نعم والفعل فعل الماضي نعم ومع الفعل المضارع يحضر الصديقان ويسافر الأخوان دائما الشاهد هاي اسم فعلنا باسم مضارع اسم مضمر صديقان اخوان itu ضمير atau ظاهر جنس ظاهرnya apa اسم مفرد atau جمع atau apa apa نعم مثنى الشاهد سنين صديقان اخوان fa'il duanya sebagai fa'il dan isim zahir dan isim dan adalah isim mutsanna dan amilnya adalah fi'il mudhari' amil yang merafakannya fi'il mudhari' wa mithalul fa'il majmu' jam' tashih tashih ni mudzakkar ma'al fi'il madhi contoh fa'il jam' sahih jam' mudzakkar salim bersama fi'il madhi amilnya fi'il madhi hadaral muhammaduna wa hajjal muslimuna dan syahid حيث نعم اسم ظاهر فاعل اسم ظاهر جمع مذكر سالم مرفوع على من رفعه ايش واو نعم واو نيابه عن الضمه ومع الفعل المضارع يحضر المحمدون ويحج المسلمون دعنا شهيد حيث فاعل مرفوع اسم ظاهر dari jenis apa اسم ظاهرnya نعم جمع ذكر سالم ومثال الفعل المجموع جمع تكسير هو مذكر مع الماضي contoh فاعل مجموع جمع تكسير jadi yang mudzakkar bersama fi'il madhi amalnya fi'il madhi hadara al-asdiqa'u wa safara az-zu'ama'u da'in syahid asdiqa'u az-zu'ama'u haif asdiqa'u haif fa'il na'am kilahuma fa'il marfu' wa huma ismun zahir min madha min jami taksir jami taksir na'am kilahuma jadi taksir. Nama alamat rafahima dhammatun zahira. Wal ma'al mudhari' yahdhuru al-asdiqa' wa yusafiru al-zu'ama'. Dari syahid. Hai. Nah, kalau ma fa'il marfu'. Ismun zahir, nah. Huma ismun zahir. Jamu taksir. Jamu zama'a Za'im. Zama' jamu za'im. Pembesar-pembesar pemimpin-pemimpin. Wa mithalul fa'il mufrad mu'annath ma'al madhi. Contoh fa'il mufrad mu'annath bersama fi'il madhi. Sebelumnya mudzakkar sekarang yang mu'annats hadarat hindun wa safarat su'adu dan syahid hindun hindun wa hindun wa su'ad haif lanahu in ism mufrad al mu'annats dan fa'il ism mufrad mu'annats wa ala madrafihima dhammatun zahirah Hindun munsarif atau غير munsarif? غير munsarif. Munsarif atau غير munsarif? Hindun. Munsarif. Hindun. Hindun munsarif. Munsarif. Hindun. Bisa masuk. Hindu atau Hindun? Hindun. Ijtima' fi al-'illatain. Al-alamiyah ma'ad ta'nith ta'nith idan ghair munsarif ha ghair munsarif ghair munsarif hakada kayaknya tergantung syek anunya apa syek apanya عندك هند المنصرف أم غير المنصرف نما orang nama perempuan ya berarti غير المنصرف tapi di sini bahirnya pakai tan عندك غير المنصرف منصرف أم غير المنصرف ada cerita di المنصرف itu sih المنصرف ها ada dua ilahnya di situ ada hind At-ta'nith ma'al alamiyah. Ada dulu. Sebab dia kan musrif ada. Ndak. Ndak. Gairu munsarif. Di sini Hindun di tanwin. Apa? Ada nama yang tiga huruf. Hah? Indo. Hah? Oh, munsarif, غير munsarif. Munsarif atau غير munsarif? Di sini kita tanwin lah. Hadrat Hindun. Al-Nasr. Ada elahnya dua ada kan ya? Indak. Indak. Dia sorry. Ilahnya kalau dah sabi ilah dia alam maha tadis. Walakin akan tetapi nama apa namanya yang terdiri tidak lebih daripada tiga huruf masih tidak boleh masuk ke dalam beri musari. Nama itu apa? Dia harus lebih daripada tiga huruf. Kalau tiga huruf, maka dia akan masuk musari apabila huruf ketiga huruf tengahnya terdapat waktu huruf di situ. Kalau huruf tengah yang sukun berarti mau sorry. Sorry, pindu. Indak. Ada tambahan lagi? Sorry. Nah, ikhwan fiddin rahimahullah rahimahullah. Hindun ala fata'nit yang tersusun terdiri tiga huruf tengahnya sukun bisa dua-duanya. Bisa mun sorry, bisa juga bayarung mun sorry. Itu tergantung anunya sendiri. Dia ada surf mu'adum. Nanti lewat insya Allah. Nah, bisa mensur, bisa gantung mensur. Iya, bisa mensur, bisa mensur. Tiga huruf tengahnya sukun ya. Kalau tengahnya berharokat, tetap boleh rumun sorry. Nah, kita lanjutkan. Kalau mu'alif, Allah wa ma'al mudhari' tahduru hindun wa tusahiru su'adun. Ndak, Anas Syahid. Hindun wa su'adun. Baik. Wa fa'ilu wa ismun mufradun yadul ala mufrad mu'anna. Nah. Fa'il ismun dhahir. Min al mufrad mu'anna. Isyaratnya di sini Hindun dan Su'ad adalah fa'il marfu, keduanya isim zahir maksud dari isim mufrad mu'annath. Wa mithalul fa'il al-muthanna al-mu'annath ma'a al-madhi, contoh fa'il muthanna mu'annath bersama fi'il madhi, hadratun hindani wa saharati zainabani. Dan masyahid hindani wa zainabati wa zainabani. Hai. Hai. Tamas. Fa'il ismu dhahir. Fu. Karena ismu mufanna. Nah, alam rafi'i madza? Ha? Alam rafi'i himam al-alif wan nun. Ha? Al-alif wa. Oh, Allah. Butun nun. Pilih. Dan rupanya apa? Subutun nun atau hasbun nun? Al-alif. Nah. Ini abad yang doma di ambil besar mana? Yang saya dari sini Al-Hindan dan Zainabat. Keduanya marfu sebagai fa'il, keduanya isim wahir, isim Fanna. Fanna Annaf. ومع المضارع اسم المضارع contohnya tahdurul hindani wa tusafiru zainabani. Dan syahid hai alamat raf'i annahu kana kana kana. ومثال الفعل المجموع جمع تصحيح المؤنث مع الماضي تنطق فعل مجموع جمع تصحيح المؤنث بصيغه الماضي جمع مؤنث سالم حضرت الهندات وسافرت زينبات. دعنا شاهد هاي نعم zahirun. Dan syahidnya sini hindat zainabat. Fa'il marfu. Keduanya isim zahir karena rafa'nya dhamma karena keduanya termasuk dari jamak mu'annats salim. Wa ma'al mudhari' tahduru hindat wa tusafiru zainabat. Syahidnya sama ya. ومثال الفعل مجموع جمع تكسير وهو المؤنث مع الماضي مثل فعل جمع تكسير ما جمع تكسير عندك ابو مرديان جمع تكسير ما دل على جمعيه وتغير عن صيغه المفرد نعم تغير في صيغه المفرد كلمه جمع لتiga atau lebih serta ada perubahan pada bentuk mufrad. Hadratil hunudu wa safaratiz zayanibu. Ada syahid? Al-hunudu wa zainabu wa wafa'il zayanibu. Zayanibu wa wafa'il ma'kutu wa abdu safuri dhammatun zahiratun wa ismun zahir. Jenis isim zahirnya apa? Jamu taksir. Nah, jamu taksir. Wa ma'al mudhari' tahdharu al-hunud wa tusafiru az-zayanib. Sama syaitnya hunud ziyanib. Judulnya fa'il marfu' ismu zahir dan rafa'nya dhammah karena judulnya termasuk dari jamak mu'annats salim. Wa mithal fa'il ladzi i'rab bi dhammati adh-dhahirah jami' ma taqaddama min al-amthilah ma'ad al-muthanna ma'ad al-muthanna al-mudhakkar wa al-mu'annats wa jami' tashil al-mudhakkar. Contoh fa'il yang i'rabnya dengan dhammah dhahirah semua yang telah lewat dari contoh-contoh yang telah beliau sebutkan semuanya tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah kecuali musanna untuk mudzakkar dan muannats. Musanna baik mudzakkar ataupun muannats tanda rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan alif. Wa jama' tashil mudzakkar demikian juga kecuali jama' sahih mudzakkar jama' mudzakkar salim tanda rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan wow. ومثال الفعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي كم فاعل إعراب من الضمة المقدرة بصفة الفعل الماضي حضر الفتى وسافر القاضي أقبل صديقي دائما شاهد الفتى والقاضي نعم الفتى والقاضي وصديقي حيث الفتى al-fata al-ismu ismul maksur nعم marfu bi dhammah bi dhammatil muqaddara ana amru biha al-ta'azzur nعم المقدره على على الاوليات من عن دورها نعم الثقل صديقي صديقي صديقي بايرون مرفون بالدمة المقدرة من عن دورها من عن دورها استغلال المحل المحل في حركة المناسبة نعم استغلال المحل في حركة المناسبة. Nah, pada tiga contoh di sini fa'il marfu' dengan dhamma muqaddarah. Muqaddarahnya ada beberapa sebab, ada yang karena ta'adzur, ada yang karena thiqal, ada yang karena munasabah. Wa ma'al mudhari' yahduru al-fata wa yusafiru al-qadhi wa yuqbilu sadiqi. Nah, syaitnya sama, hanya beda amilnya. Di sini amilnya fi'il mudhari', yang sebelumnya amilnya adalah fi'il madhi. Syaitnya sama al-fata, al-qadhi dan sadiqi. ومثال الفعل الذي إعراب الحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر والمؤنث وأمثلة الفعل مجموع جمع تصحيح مذكر. Dan contoh fa'il yang i'rab dengan huruf pengganti dari dhammah adalah yang telah lewat dari contoh-contoh fa'il isim musanna mudzakkar dan atau muannats musanna mudzakkar ataupun musanna muannats. Demikian juga contoh-contoh fa'il dari jama' tashih jam mudzakkar salim. Wa min amthilati aidha ma'al madhi di antara contohnya juga bersama fi'il madhi contohnya juga yaitu dengan huruf tanda rafa' dengan huruf hadara abuka wa safara akhuka. Da kana syahid Ahmad ayo kita Bakar lah selama ini. Abu kah? Wah. Hai. Dan marfu dan marfu mana? Wow. Dan mau menang. Semalam. Apa sih yang semalam bisa? Syarat-syaratnya apa saja? Syarat-syaratnya? Mana? Mutaqdaron, hanya kuna mutaqdaron. Apa lagi? Yakuna mudhafan. Eh? Naam, an yudhafa ila ghairi ya'il mutakallim, diidhafakan ke selain ya'il mutakallim. Apa lagi? Bak admin menyakun nama kerajaan dan zid dan sebagiannya kan harus apa hilangkan min kita bangga isim jenis gairi waskin gairi waskin gairi mushtaq bahkan dari isim-isim jamak. Nah. Wa ma al-mudhari' yahduru abuka wa yusafiru akhuka. Tentunya sama. Syaitnya sama abuka akhuka, hanya saja ini ambilnya fi'il mudhari'. Nah, ikhwan fil din rahimani rahimakum. Ini rincian fa'il isim dhahir. Fa'il isim dhahir. Apalagi isim dhahir enggak? Isim zahir, isim zahir. Kita malah susun bilang. Oh iya, maya dulu ada makna. Malah dulu ala maknahu biduni hajah ila qarin. Nah, al-mudmar malah ya dulu ila al-muradi minhu illa bi qarin takallum aw khitab aw ghaibah aw ghaibah. Yang lewat di sini adalah penjelasan macam-macam jenis-jenis fa'il isim dhahir. Nah, isim dhahir ada isim mufrad, ada isim mudanna, ada yang jamak sahih, ada jamak taksir, ada yang di'rab dengan harakat, ada yang di'rab dengan huruf, ada yang di'rab dengan dhammah dhahir, ada yang dhammah mudzakkarah, ada yang mudzakkar, ada yang mu'annath, dan seterusnya. Kemudian anwa'ul fa'il mudmar, macam-macam fa'il mudmar. قال والمضمر 12 المؤلف صاحب المتن ابن عجروم الله تعالى والمضمر 12 مضمر ada 12 nah kali contohnya seperti ucapanmu darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtum wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Telah lewat dalam tasrifannya. Fa'ala fa'ala fa'adu fa'alat fa'alata fa'alna fa'adu fa'altuma fa'altum fa'adi fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Wa aqul syarhanya kata beliau, qad arafta fi ma taqaddama al-mudmar ma hu. Telah kamu ketahui pada penjelasan yang telah lewat dhamir pengertiannya apa? Pengertian dhamir telah lewat sebelum diterangkan. ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. Kalimat yang maknanya tidak diketahui, yang maksudnya tapi itu dengan qarinah, dengan tanda takallum, berbicara orang pertama, khitab orang yang kedua, ghaibah orang ketiga. Wal'an sekarang nu'arifuka annahu 'ala 12 nu'an. Sekarang kami beritahukan kepadamu bahwasanya dhamir ada 12 macam. Ada 12 jenis. Wadhalika demikian li'annahu imma an yadul 'ala mutakallim, dhamir boleh jadi menunjukkan mutakallim yang berbicara orang pertama. Wa imma an yadul 'ala mukhatab, atau menunjukkan orang yang kedua yang diajak bicara. Wa imma an yadul 'ala ghaib, atau boleh jadi menunjukkan ghaib orang ketiga yang tidak hadir. Dhamir tiga macam ini. Mutakallim, khatab dan ghaib. والذي يدل على متكلم يتنوع الى نوعين. Yang menunjukkan mutakallim yang berbicara orang yang pertama ada dua macam. Ada dua macam demikian. لانه اما ان يكون المتكلم واحدا. Mutakallim boleh jadi dia sendirian satu orang. واما ان يكون اكثر من واحد, atau boleh jadi lebih dari satu orang. Dua atau lebih. والذي يدل على مخاطب او غائب يتنوع كل منهما الى خمسه انواع. Dan yang menunjukkan mukhatab orang yang kedua yang diajak bicara, atau ghaib orang yang tidak hadir yang ketiga, bermacam-macam terbagi. Nah, setiap dari keduanya, baik mukhatab atau ghaib, menjadi lima bagian. Mukhatab lima macam, ghaib juga lima macam. لانه, karena masing-masing boleh jadi, baik mukhatab atau ghaib, إما أن يدل على مفرد مذكر وإما أن يدل على مفرد مؤنث. Boleh jadi menunjukkan mufrad mudzakkar atau mufrad muannats. Yang mukhatab mufrad mudzakkar, ghaib mufrad mudzakkar. Mukhatab mufrad muannats, ghaib ghaibah ma mufrad muannats. وإما أن يدل على مثنى مطلقا. Boleh jadi menunjukkan mutsanna secara mutlak, baik mudzakkar ataupun muannats. وإيمان يدل على جمع مذكر وإيمان يدل على جمع مؤنث. Atau boleh jadi juga menunjukkan jamak mudzakkar, atau menunjukkan juga jamak muannats. Sehingga semuanya fa yakunul majmu' 12. Sehingga keseluruhannya ada 12 dhamir. Ini rinciannya. 12 dhamir. Semuanya terbagi menjadi tiga, mutakallim, khatab, ghaib. Kembalinya dhamir semuanya tiga ini. Apakah ada orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Orang pertama terbagi menjadi dua, ada yang sendirian, ada yang bersama yang lainnya. Ana, kalau sendirian ana, bersama yang lainnya apa? Nahnu. Dan yang khatab dan ghaib masing-masing terbagi menjadi lima. Khatab lima, ghaib juga lima. Mukhatab boleh jadi dia mufrad mudzakkar atau mufrad muannats. Musanna mudzakkar ataupun muannats. Jama' mudzakkar dan jama' muannats. Demikian juga ghaib. Ghaib mufrad mudzakkar, ghaib mufrad muannats. Ghaib musanna mudzakkar ataupun muannats. Ghaib jama' mudzakkar, ghaib jama' muannats. Sehingga secara keseluruhan ada 12. Yang musanna nanti dijadikan satu, dihitung satu karena lafadznya sama. Nah, yang musanna dijadikan satu karena lafadznya sama, dhamirnya sama. Huma, huma bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Antuma bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Famithalu dhamiril mutakallim min wahid mudzakkaran kana aw muannatha. Contoh dhamir mutakallim satu orang, mudzakkar atau muannas. Darabtu wa hafiztu wa jitahadtu. Yang terakhir tadi Daina syahid darabtu hafidtu dan tahap. Yang mana syahidnya? Ca. Nah, ca. Al-fa'il damirul mutakallim wahid. Damirul mutakallimin wahid. Al-muzakar atau mu'annas. مثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعود بمنصه وينزل منزلة الجماعة. Contoh ضمير المتكلم yang berbilang lebih dari satu atau satu orang, namun dia memuliakan, mengagungkan dirinya, memposisikan dirinya seperti jemaah, seperti banyak orang, seakan-akan banyak orang. Innahnu tidak melazimkan harus lebih dari satu orang. Kadang lebih dari satu orang, kadang juga hanya satu orang. Tapi apa, dia menggunakan nahnu untuk yu'adzim nafsah. Darabna wa hafidna wa jitahadna. Da'ina syahid. Nah, nah. Haif Dumir mutakallim al-muta'adid. Nah, awil wahid alladhi yu'adzimu nafsah. ومثال ضمير مخاطب الواحد المذكر ضربت وحافظت واجتهدت داين الشاهد حيث نعم ضمير مخاطب الواحد المذكر ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة ضربت وحافظت واجتهدت داين الشاهد حيث نعم ضمير المخاطبة الواحدة المؤنث نعم اسمه فاعل dan فاعل اسم له ضمير المخاطبة المؤنثة ضمير مخاطبة الواحدة المؤنثة ومثال ضمير المخاطبين المخاطبين المخاطبين الاثنين المذكرين أو المؤنثتين جد ضمير مخاطب دوا مذكر أو مؤنث ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين مؤنثتين ضربتما وحفظتما وجتهدتما دائما شاهد كيف أنا ضميرني mana? Uma. Haif. Nah. Fa'il sini dhamir khatabaini khatabaini khatabaini lithnaini. Nah di sini domirnya ada yang hanya menjadikan ta-nya saja domirnya. Ada mim lil imad, alif menunjukkan tasmiyah. Domirnya hanya ta. Ada yang lainnya mengerop langsung. Tuma dijadikan nama satu domir. Mimnya sebagai apa kalau bisa? Kalau bisa mim, mim lil imad. Lil imad, sandaran alifnya. Wa mithalu dhamir al mukhatabin min jam' al dhukur. Contoh dhamir mukhatabin jam' mudzakkar. Darabtum, hafidtum, wajtahadtum. Da'ina syahid. Tak, nah. Kalau satu huruf dibacanya apa? Nama hurufnya. Tak. Alam atau unjam. Nah, saya di sini ada fa'il, dhamir. Huwa dhamirul mukhatabin min jam'i dhukur. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحافظتن وجتهدتن دائما شاهد حيث نعم ضمير المخاطبات النثار من مبني على الضم النون يا بعلاقة عند جماع مؤنث جالع على جماع ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب تنقل ضمير سادو المذكر الغائب ضرب في قولك dalam ucapanmu محمد ضرب أخاه لين الشاهد ضرب من ضرب ضمير الواحد المذكر الغائب نعم شاهدنا pada ضمير yang tersembunyi pada ضرب تقديرnya apa هو نعم هو ذلك محمد وحفظ في قول dan pada lafaz حفظ pada ucapan Ibrahim حفظ درسه عند الشاهد حفظ هاي ضمير الواحد المذكر الغائب نعم فعلنا له ضمير الواحد المذكر الغائب ضمير مستتر تقديره ماذا هو هو نعم واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله خالد اجتهد في عمله لأن الشاهد اجتهد ضمير الواحد المذكر الغائب نعم فاعله هو فعلي عند الآن ضمير الواحد المذكر الغائب تقديره هو هو نعم sampai di sini ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Ditutup bukunya, merojaan dikit. Ini pertanyaan. Itu satu. Masalah akhwani. Itu kan maksudnya akhun. Bukan akhwani. Akhun, akhwani. Wawu termasuk asal kalimatnya. Karena kalimat kalimat yang apa namanya kalimat sorifa tidak kurang dari tidak ada yang kurang dari tiga huruf. Seandainya ada kurang maka berarti ada yang terbuat di sini. Di kalimat-kalimat sorifa tidak ada yang kurang dari tiga huruf. Kapan zahirnya kurang dari tiga huruf berarti ada yang terbuang. Misalnya yadun hanya dua huruf kan, tidak ada yang terbuang di situ. Damun, ahun, tidak ada yang terbuang di situ. Dan di antara mengetahui aslinya apa yang terbuang di antara dengan istiqok pecahan-pecahannya, apakah musannanya, jamaknya, masdarnya, bisa dikembalikan huruf-huruf aslinya atau yang terbuang. Kayak akhun, akhawani. Berarti apa? Asalnya apa? Ada wawun yang terbuang pada mufrad. Istiqaq mengembalikan sesuatu pada asalnya. Istiqaq pecahan-pecahannya. Apakah itu masananya, jamaknya, dan seterusnya. Allah Allah. Terus perbedaan penggunaan kata ikhwan dengan ikhwat. Ikhwan, ikhwat. Ikhwani ikhwani fi din ikhwani fi din perbedaan penggunaan bahasa ala tidak bisa bilang apakah yang jamak taksir satu kalimat kadang memiliki lebih dari satu jamak taksir satu kalimat kadang memiliki beberapa jamak taksir ta'khun di antara jamak taksirnya apa ikhwan dimana di antara jamak taksirnya ikhwatun bisa ikhwan bisa juga ikhwatun bisa kedua-duanya jamak taksir. Nah, kenapa kadang ada yang ikhwani ikhwati bisa juga ternyata sama sama-sama jamak taksir hanya beda wazannya tapi penggunaannya sama sama boleh di bisa pahamnya selebihnya kalau sudah bertanya gitu siap kita Nah, subhanakallah wa bihamdika.